Satu, dua, tiga, dan empat. Lima, enam, dalam jambangan. Kalau Tuhan dapat kawan baru, sayang, kawan lama dilupakan jangan. Kalau Tuhan dapat kawan baru, sayang, kawan lama dilupakan jangan. Jalan-jalan ke pasar baru.